Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Masih dalam tafsir surah As-Saff. Kemarin sudah dibacakan mengenai mukaddimah dari tafsir ini dan diterangkan bagaimana musalsalnya, berantainya sanad pembacaan surah As-Saff ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Al-Imam Ibnu Katsir dengan sanad yang muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita masuk, bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وهو العزيز الحكيم. Telah mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah seluruh apa-apa yang ada di langit-langit dan seluruh apa yang ada di bumi. وهو العزيز الحكيم, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak mengerjakannya? Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemarahan Allah, sungguh besar kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam keadaan berbaris-baris kokoh. Ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah mereka seperti bangunan yang tertata, tersusun begitu kokohnya. Ikhwan fi din, azakumullah, demikian surah As-Saff dari 1 sampai 4. Qala al-Imam Katsir rahimahullah, qad taqaddama al-kalamu 'ala qawlihi ta'ala, سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Telah lewat pembahasan tentang ayat yang pertama. Khairu marrah bima ahna an iadatih. Bukan hanya satu kali sehingga tidak perlu kita ulangi lagi pembahasannya. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Inkarun 'ala may ya'iddu wa'dan aw yaqulu qawlan ma yafi bihi. Ayat ini adalah bentuk pengingkaran atas orang-orang yang berjanji sebuah janji, berkata sebuah perkataan, tapi tidak ditepati, tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan. Janji-janji sendiri, tetapi tidak ditepati. Maka ini diingkari oleh Allah. Kabura maktan indallah. Sungguh besar kemarahan di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun. Jika kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Walihada istadala bihadihil ayat al-karimah. Man zahaba min ulama'i salafi ila annahu yajibul wafa'u bil wa'di mutlaqah. Oleh karena itu, telah berdalilkan dengan ayat yang mulia ini dari ulama-ulama terdahulu bahwasanya wajib untuk memenuhi janji-janji secara mutlak. Janji apapun itu, selama itu janji yang mubah, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sawa'un tarattaba 'alaihi 'azmul maw'udi am la, sama saja ada penekanan dan ada konsekuensi ataupun tidak. Misalkan berjanji yang ada konsekuensinya. Saya mau beli barang ini jam sekian. Ini kan janji. Besok saya datangi jam 10. Ada janji di situ, ada konsekuensi. Yaitu apa? Jual beli. Atau yang tidak ada konsekuensinya, sekedar saya besok ya janjian jam 10 pagi. Kosong-kosong misalnya. Janji saja ketemu, tidak ada ya tarattab, tidak ada akad setelah itu. Baik yang ada akad ataupun tidak, terikat sesuatu ataupun tidak, kalau sudah berjanji harus ditepati. Ya. Sehingga kebiasaan jam karet, jam molor itu memang harus ya dihilangkan. Bahkan panggilan ini bukan kepada manusia secara umum, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Penekanannya adalah orang yang beriman. Ya. Wahtajju aydhan min as-sunnati bima thabata fi as-sahihain. Berdalilkan pula dari hadis yang ada dalam Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalathatun. Atau ayatul munafiqi thalathun. Ciri tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berucap dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji dia selisihi. Wa idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana, dan apabila dia dikasih amanat dia khianati. Ini adalah ciri-ciri munafik, munafik amali kata para ulama. Munafik amali, munafik perbuatan. Barang siapa yang memiliki satu ciri, maka dia memiliki satu ciri tanda kemunafikan. Tapi kalau punya tiga-tiganya, maka dia memiliki kemurnian dari kemunafikan amali. Ingat, kemunafikan amali, perbuatan. Bukan sampai kemunafikan kufur akbar yang keluar dari agama. Ada riwayat lain ya, dalam hadis yang lain dalam Bukhari pula. Arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat hal. Kalau empat hal itu terkumpul pada satu orang, maka dia menjadi munafik yang murni. Munafik khalis. Munafik murni. Man kana fihi wahidatan minhunna kana fihi khoslatan min nifaqi hatta yada'aha. Siapa yang punya salah satu dari empat tadi, maka dia memiliki salah satu tanda kemunafikan sampai dia singkirkan itu. Fadzakara minhunna, disebutkan di antaranya adalah ikhlaful wa'di, menyelisihi janji. Ya, yaitu tiga yang tadi, berucap dia dusta, berjanji dia selisihi, dikasih amanat dia khianat, kemudian yang keempat adalah apa? idza khasama fajara. Kalau dia berselisih, dia adalah pihak yang curang, pihak yang rusuh, pihak yang zalim. Kalau dia sedang bersengketa, dialah yang zalim. Dialah yang merampok hartanya, ya, saingannya, dia yang merebut harta tetangganya, mencaplok tanah tetangganya. Nah, itu adalah ciri kemunafikan. Ya'lu idza khasama fajara. Ketika dia berselisih, dialah pihak yang fajir, pihak yang jahat, yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, empat ini kalau ada pada diri seseorang, maka kana munafiqan khalisan. Dia menjadi munafik murni secara amalan dia. Ya. Secara perbuatan dia. Na'udzubillah min dzalik. وقد استقصينا الكلام على هذين الحديثين في أول شرح البخاري ولله الحمد. Kami telah paparkan panjang lebar mengenai dua hadis ini dalam awal syarah Sahih Bukhari. Walillahil hamd. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir ini imam ahli hadis, beliau punya kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi kitab ini mafqud, kitab ini hilang. Kitab ini tidak tercetak sampai sekarang. Ma'ruf ya, zaman dulu ya, itu tintanya itu kalau kena air luntur ya. Dan juga enggak pakai cetakan, pakainya tulisan. Sehingga rawan sekali kitab-kitab itu mafqud, hilang. Apalagi terjadi beberapa kali di Damaskus, beliau dari Damaskus, itu terjadi pertempuran peperangan yang sangat dahsyat, yang menghilangkan banyak sekali kitab-kitab para ulama. Ya. Salah satunya adalah Syarah Sahih Al-Bukhari karya daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Beliau itu termasuk karyanya sangat banyak. Ya, karyanya sangat banyak sekali. Ratusan jilid. Tetapi banyak yang mafqud, yang hilang. Yang tidak tercetak sampai sekarang, punah. Ya. Kalau yang masih berada sampai sekarang, kalau kitab apa namanya, kitab fikihnya beliau termasuk yang mafqud. Jadi kitab Syarah Bukhari mafqud, hilang, tidak tercetak sampai sekarang. Kemudian kitab fikihnya beliau pula yang tercetak adalah seperti Tafsir Ibnu Katsir, Bidayah wan Nihayah, tentang sejarah ya, dari ciptanya alam semesta, ciptakannya Nabi Adam sampai ya zamannya beliau, sampai Nihayah, yaitu tentang hari kiamat. Itu beliau tulis kitab tersebut. Cetakan yang saya punya itu 22 jilid. Azim, kitab azim. Ya. Yang termasuk tercetak pula dari kitab beliau adalah Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Atau Jami'ul Masanid. Ya, itu juga beliau kitabnya ada sampai sekarang. Ya. Kitab juga yang masih sampai sekarang, kitab kecil, itu Ikhtisar Ulumul Hadis, tentang Mustalahul Hadis, juga ada sampai sekarang. Dan kitab-kitab beliau yang lain itu mafqud, ya, hilang, tidak tercetak sampai sekarang. Ya. Ya, walaupun demikian, alhamdulillah banyak sekali kitab Syarah Bukhari, yang paling terkenalnya adalah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Saya punya beberapa cetakan. Ya, ada 5 cetakan Fathul Bari yang saya punya. Cetakan yang paling kita sukai dari kitab Fathul Bari itu cetakan yang saya punya, cetakan Maktabah Bulaqiyah Al-Misriyah. Matba'ah Bulaqiyah Al-Misriyah. Ini cetakan yang paling mu'tamad. 13 jilid. Cetakan yang dicetak pada tahun 1300 Hijriah. Saya punya di rumah. 13 jilid. Alhamdulillah lengkap. Jadi usianya berapa, Pak? 144 tahun. Alhamdulillah masih utuh kitabnya. Alhamdulillah. Adapun cetak yang 4, cetakan yang 4-nya cetakan yang mu'assarah, cetakan yang zaman sekarang. Ya. Dan alhamdulillah ya, kitab adalah sumber ilmu, sehingga kita semangat untuk mengumpulkannya, membacanya. Dan banyak sekali ya, punya kitab-kitab para ulama sangat luar biasa yang harus kita jaga untuk menjaga ilmu. Nah, walihada akadallahu ta'ala hadal inkara alaihim. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala ingkari atas mereka. Yaitu orang-orang yang berjanji tapi dia selisihi. Tidak dia tepati. Ayat yang ketiga, Allah tekankan. Kabura maktan indallah. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Berjanji apa yang kalian tidak kerjakan. Waqad rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah qala. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana as-sabi fadhahabtu li akhruja wa al'abu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada kami ketika aku masih sangat kecil, sabi, masih di bawah 10 tahun. Maka aku pun pergi keluar untuk aku main. Faqalat ummi. Maka ibunya memanggil ya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Ya bunai, atau ya Abdullah, ta'ala. U'tika. Ya Abdullah, ta'ala sini. Saya mau kasih kamu hadiah. Ya anak kecil mau main. Keluar rumah. Kan senang kan anak-anak sibian umur-umur di bawah 10 tahun. Ketemu temennya lari sana kemari senang. Nah ibunya supaya anak ini gak main keluar. Karena ada tamu. Tamu besar yaitu Rasulullah. Maka dipanggil. Ya Abdullah ta'al. Wa'atika. Sini saya kasih hadiah. Faqala laha Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda. Ma arati an tu'tihi. Kamu enggak berniat untuk ngasih apa-apa sama dia, sama putramu tadi. Cuma pengin apa? Cuma manggil saja. Qala tamran. Maka ibunya mengatakan, "Bahkan aku akan ngasih kurma wahai Rasul." Ya, karena ditegur sama Rasul, langsung saya kasih kurma wahai Rasul. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Amma innaki law lam taf'ali kutibat alaiki kadzbah." Sesungguhnya engkau kalau tidak memberikan apa yang kamu janjikan tadi, maka akan dituliskan atasmu kedustaan. Janji sama anaknya. Makanya jangan ngobrol janji sama anak. Nangis nanti jalan-jalan. Setelah nangis tidur enggak jalan-jalan. Jangan. Ya, nanti tak kasih ini jajan. Tak kasih main lato-lato apa-apa. Setelah itu lupa, enggak dikasih, enggak dibelikan. Malah kesempatan, mumpung lupa lah enggak usah dikasih. Nah, ini kadzbah, kedustaan. Enggak boleh seperti itu. Ini mendidik anak kita menjadi pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai demikian. Ya. Wa dhahabal Imam Ahmad. Wa dhahabal Imam Malik dan Imam Malik berpendapat ila annahu idza ta'allaqa bil wa'di harima 'ala al maw'udi wajib al wafa' bihi ya wajib al wafa'u bihi kama qala law qala li ghairihi tazawwaj wa laka 'alayya kullu yawmin kadha. Adapun Imam Malik berpendapat kalau dia janjinya diikat sesuatu. Ya, diikat sesuatu itu kalau kamu demikian, ya. Maka di sini akan menjadi hutang pula. Ya. Menjadi hutang dan wajib memenuhinya. Misal kalau dia mengatakan, "Nikahlah. Kalau kamu nikah, maka setiap hari aku kasih ini, kasih beras kilo misalnya." Fatazawwaja. Kemudian orang yang tadi dijanjikan menikah, wajib alaihi ayyu'tiyahu ma dama kadzalik. Maka wajib dia berikan janji-janji tersebut selama orang tadi menikah. Makanya janji itu dipikirkan dulu, jangan asal berbicara. Nikah. Kamu nikah tak kasih beras tiap hari. Nanti kalau kita berjanji seperti itu, wajib kita kasih beras itu tiap hari. Wa hamalul aya ala annaha nazalat hina tamannau fariidatal jihad. Dan subhanallah belum. Li'annahu ta'allaqa bihi haqqun adami wa huwa mabni 'alal mudayaqah. Ya. Dikarenakan menurut Imam Malik itu diikatkan dengan hak Bani Adam. Dan hak tersebut dibangun di atas pemenuhan, yaitu kalau kita berjanji atas sebuah hak, maka hak itu harus dipenuhi. Ya. Harus dipenuhi. Wa dhahaba al-jumhur ila annahu la yajibu mutlaqan. Adapun mayoritas ulama berpendapat tidak mutlak tiap hari. Pokoknya kalau dia nikah, ya diberi saat janjinya saja. Tapi setelahnya kan enggak nikah tiap hari. Nikahnya kan akadnya hari pertama toh. Nah, itu jumhur ulama malah demikian. Tapi Imam Malik tiap hari, wong janji sendiri. Nah. Wa hamalul ayata. Adapun kemudian para ulama tafsir membawa ayat ini nazalat hina tamannau fariidatal jihad 'alaihim lamma farada nakala 'alaihi ba'dhum. Ayat ini sebagian ulama tafsir berpendapat turun mengenai sebagian sahabat atau sebagian orang saat itu yang mengangan-angankan turunnya wajib jihad. Kapan jihadnya ini? Masa aman terus, tentrem terus, kapan perangnya, kan begitu. Nah, ketika turun kewajiban jihad, ada yang ke sana, kemari, aduh mohon maaf, ibu saya sakit, aduh saya baru nikah, aduh, aduh, dan seterusnya. Nah, kemudian ditegur oleh Allah, kaburamatan indallah antakulu ma la taf'alun, kalian melakukan apa yang kalian tidak sanggup melakukannya, mengatakan apa yang kalian tidak sanggup melakukannya. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin, kalau kita posisinya aman seperti itu, kalau kita berharap, artinya kalau suatu ketika diwajibkan jihad, maksudnya seperti misalkan terjadi seperti apa namanya zaman agresi militer Belanda, Inggris datang, tiba-tiba datang ke sini, ya itu kan jihad. Maka kita mengangan-angkan jihad. Ya, itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Tapi kalau mengangankan terjadinya, semoga terjadi. Kapan nih jihadnya? Masa enggak perang-perang sih? Nah, yang seperti itu justru enggak boleh. Karena apa? Biasanya orang yang saat aman mengoar-ngoarkan jihad, biasanya nanti kalau ada jihad kabur. Ayo perang, kapan perangnya? Angkat senjata, ayo berangkat ke mana? Ke Palestina. Kalau dia disuruh, belum tentu mau. Ya, belum tentu mau. Wong yang jelas sudah terlatih tentara saja kadang mikir-mikir kalau mau ke sana. Kan begitu, yang sudah terlatih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ayat ini sebagian para ulama tafsir mengatakan ketika sebagian sahabat saat keadaan tidak ada jihad, kemudian kapan nih jihadnya? Seandainya berjihad, saya akan berjihad di jalan Allah. Giliran kewajiban jihad, aduh, terasa berat atas mereka. Bahkan ada yang kemudian menjadi munafik. Bukan sahabat ya kalau munafik. Lari, tidak mau untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-77, Allah berfirman, Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang mendapatkan keamanan dan dikatakan kepada mereka, cegahlah tangan-tangan kalian. Yaitu, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan mengangkat senjata. Karena keadaannya lagi aman. Keadaannya lagi damai. Lagi perjanjian. Perjanjian damai. Maka kamu tegakkan sholat saja, tunaikan zakat. Karena kondisinya aman. Negara aman, tentram, nikmat. Tahan tanganmu, jangan angkat senjata. Karena negara aman, sentosa, damai, ada perjanjian damai dengan antar negara untuk tidak saling berperang, halas, selesai. Ya. Kalau seperti itu, kuffu aydiyakum. Tahan tangan-tangan kalian, jangan pegang senjata. Jangan angkat senjata. tunaikanlah, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, ya, yaitu mengenai mereka yang saat aman seharusnya sibukkan perbanyak sholat, perbanyak zakat, malah mereka kapan nih jihadnya? Gatel enggak perang-perang? Kapan berjuangnya? Kaum muslimin di sana sudah terjajah, di Palestina, di Suriah, di Irak, di terus ditunjukkan seperti itu. Tapi ketika ditetapkan atas mereka untuk qital, untuk perang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah au ashadda khasyah, tiba-tiba yang tadinya kowar-kowar mau jihad, mau berangkat sana sini, ketika ditunjuk, ya udah kamu berangkat sana, atau tiba-tiba diserang negara kita, na'udzubillah min dzalik, oleh orang-orang kufar, kemudian tiba-tiba mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, atau lebih takut lagi, kalau bahasa Brebes itu melencing, tau melencing gak? Itu melencing itu lari terbirit-birit. Ya. Awalnya gagahan. Ayo kita berperang, berjihad. Giliran ada jihad, kabur semuanya, enggak tahu kemana. Kabur enggak tahu kemana. Waqalu, kemudian mereka mengatakan, Rabbana lima katabta alaina al-qitala. Ya Allah, kenapa diwajibkan atas kami perang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Seandainya ditunda perangnya nanti. Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kehidupan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairu liman ittaqa. Dan akhirat itu terbaik bagi yang bertakwa. Wala tudlamuna qad fatila. Dan kalian tidak akan didzalimi. Walaupun ya segelincir bagian daripada fatil. Fatil itu bagian nonjol kecil sekali dari biji kurma. Ya. Aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kematian pasti menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun bersembunyi dalam lubang yang sangat kecil sekalipun. Inilah ma'asyiral muslimin, ayat ini saf as-saf 1-4 mengenai orang-orang yang sering mengatakan kapan jihadnya, kapan perangnya, tapi ketika giliran turun ayat jihad, kewajiban perang, lari. Bisa jadi. Misalkan ya, yang namanya jihad itu syaratnya kan ma'al imam, dengan pemimpin ya. Nah, ketika pemimpin itu nyuruh kita, wa idastungfirtum fangfiru, itu hadisnya riwayat Muslim. Kalau kalian sudah disuruh sama pemimpin untuk lari, untuk berjihad maju di depan atau di perbatasan, fangfiru, laksanakan. Karena komando sudah dikumandangkan. Misal nih, ibaratnya ada bela negara. Wajib umur di bawah 30 tahun gilir jaga perbatasan. Misal, maka apa? Wajib. Itu wajib hukumnya. Misalkan pemerintah kita mewajibkan begitu. Pemuda yang usia 30 tahun, atau biasanya berapa umur 20 tahun ya, 2 tahun kalau beberapa negara itu, untuk dididik militer kemudian ditaruh di perbatasan sana. Di sebagian negara begitu. Alhamdulillah di Indonesia tidak. Sudah ada bapak-bapak aparat yang mewakili kita. Coba, dan kebiasaan seperti itu, negara-negara zaman dulu kerajaan itu seperti itu. Sehingga para ulama salaf, Ibnu Mubarak, Al-Hasan Al-Basri, itu mereka walaupun ulama besar, 1 tahun jaga di pos perbatasan, 1 tahun baru ngajar. Bayangkan itu. Kalau kita digilir 3 bulan suruh berangkat ke mana? Ke Papua. Bayangin itu. Dikirim lagi sana ke laut perbatasan Australia sana. 3 bulan. Bayangin. Susah enggak, Pak? Produksi sarungnya terbengkalai nanti, Pak. Ekspor impornya gagal nanti. Tapi subhanallah, kita syukur ini di Indonesia. Subhanallah, kita tidak digilir begitu. Kalau digilir, nah, ya siap-siap saja. Kaum mukminin walaupun enggak minta-minta, tapi kalau pemerintah sudah ingfiru, berangkat. Ya sudah, enggak ada pilihan, berangkat. Itu hadisnya begitu, wa idza stungfirtum fangfiru. Kalau sudah disuruh berangkat, berangkat. Enggak ada mundur. Ya. Oleh karena itu para fuqaha jihad ma'din ma'al imam. Jihad itu harus dengan imam, harus pemimpin sama pemimpin. Baran kana au fajiran. Baik pemimpinnya baik, soleh, adil ataupun zalum, fajir, jahat, zalim, tapi dia muslim, ikutin aja sudah. Karena kembalinya apa? Kembalinya untuk keamanan negara tersebut. Ya, ketika pemimpinnya sudah menyuruh ya rakyatnya gilir jaga perbatasan, berarti ada ancaman dari sekitar. Nah, begitu. Subhanallah ya, kita syukuri di Indonesia termasuk yang aman, tentram, damai. Wabil khusus ya Jawa ini. Insyaallah ya. Bersyukur kepada Allah. Keamanan, ketentraman, damai. Ya. Kalau sudah di luar sana, pada maghrib keluar, sudah hati-hati ada jambret, hati-hati ada ya ini, itu, dan seterusnya. Tapi kalau di Jawa, alhamdulillah relatif aman. Pulang larut malam jam 1, jam 2, aman. Relatif aman. Syukuri. Ya. Dan jangan mengangan-angankan sesuatu yang kalau terjadi, justru kita kabur, justru kita keberatan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 20. Masih mengenai orang yang menyeru pengin jihad, tapi ketika turun rupanya malah mereka lari. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat surah. Mereka orang, sebagian orang yang beriman, ini beriman loh. Karena keimanan mereka, seandainya turun surat mewajibkan jihad, wajibkan perang, begitu kan? Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadral maghshiy 'alaihi min al-maut. Dan ketika subhanallah turun ayat yang jelas gamblang menyebutkan kewajiban perang, maka engkau akan melihat kepada orang-orang yang hatinya ada penyakit, mereka melihat wahai Muhammad seperti mereka mau pingsan, mau mati. Aduh, perang lagi. Kan begitu. Tapi saat aman, perang, angkat senjata, jihad, kan begitu. Giliran jihad, kabur kabeh. Kan begitu. Kabur. Nah ini jangan semikian. Orang-orang yang beriman itu, kalau dia sedang dalam kenikmatan, syukur. Perbanyak sholat, perbanyak zakat. Sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa ayat 77. Kalau kita aman, sudah gak usah tanya-tanya kapan perangnya. Gak usah. Tapi apa? Saat aman itu, aqimus shalah wa atuz zakah. Perbanyak sholat, perbanyak zakat, sedekah. Berbuat baik, beramal saleh. Ya. Wa hakadha hadhihi al-aya ma'naha kama qala Ali bin Abi Thalhah. Demikian pula ayat ini surat As-Saff 1-4. Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, ayat yang kedua ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Qala Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, kana nasun minal mu'minin qabla ayyufrid al-jihad yaqulun ayyufrid al-jihad yaqulun. Dulu sebagian orang-orang yang beriman sebelum diwajibkan jihad, mereka sering mengatakan, law wajadna anallaha dallana ala ahabbil a'mal ilaihi fana'malu bih. Seandainya Allah tunjukkan kepada kita amalan yang paling dicintainya, kita akan amalkan, maksudnya jihad. Mereka tahu amalan yang paling Allah cintai adalah jihad. Sehingga saat itu mereka mengangan-angan, seandainya diwajibkan atas kami jihad saat ini, kami akan jihad. Fa akhbarallahu nabiyahu anna ahabal a'mali imanun bihi la syakka fi wa jihad ahli ma'siyati alladhi khalaful imana wa lam yuqirru bih. Maka kemudian Allah khabarkan pada nabinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah iman yang tidak ada keraguan. Dan berjihad, berjuang untuk menasehati ahli maksiat yang mereka bertentangan dengan keimanan, untuk supaya mereka kembali rujuk dan taubat. Ini pertama ini, subhanallah. Tetapi kemudian belum puas. Masa cuma itu sih? Masa cuma iman dan cuma apa? Ngajak orang jangan maksiat. Ayo taat masjid, datang ke masjid, taklim, datang masjid taklim. Kemudian akhirnya Allah turunkan nazalal jihad. Allah turunkan ayat kewajiban jihad. Kari hadzalik nasun minal mu'minin. Maka kemudian terasa berat mereka untuk berjihad. Padahal dari kalangan orang yang beriman. Wasyaqqa alaihim amruhu, dan terasa berat atas mereka. Terasa berat atas mereka. Namanya orang beriman itu imannya naik turun. Ya, waktu bujang semangat. Jihad, jihad. Kalau sudah punya anak istri. Jihad. Wah bocah gurung mangan. Aduh. Belum ada bekal. Akhirnya apa? Berat dia. Ya, berat, terasa berat. Maka ketika berat atas tersebut, Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak bisa kerjakan? Ya, dari sini kita itu jangan bertanya perkara-perkara yang justru kalau kita tanya semakin memberatkan kita. Seperti contohnya orang Yahudi disuruh apa? Nyembelih sapi. Orang Yahudi belum sapi apa sih maksudnya? Mahi apa sapi? Sapi apa sapi? Sampai hari ini terangkan sapinya enggak pernah jadi pembajak sawah. Waduh, sapi istimewa, harganya pasti mahal. Ya, safrafaqi ulaunuha tasurru nadhiri. Warnanya kuning, mencolok, orang lihat semua. Sudah kayak gitu enggak pernah kawin. Susah apa susah? Ya susah. Cari sapi, enggak pernah bajak sawah, belum pernah kawin, warnanya kuning mencolok. Susah, Pak? Susah, enggak ada. Dan subhanallah di tafsirnya ketika ketemu sapi yang seperti itu, harganya adalah seberat emas sebesar itu. Jadi sapinya satu tok misalkan berapa sapi, Pak? 5 ton, Pak. 5 ton. Belinya dengan emas 5 ton. Salah siapa? Ya salah mereka. Padahal kalau pertama disuruh, sudah sembelih sapi. Ambil sapi, sembelih, selesai kan? Nah itu sapinya sapi apa? Yang bagaimana? Warnanya apa? Ciri-cirinya bagaimana? Akhirnya jadi berat. Sampai tingkatan harga sapinya seberat emas. Ya, dari sapi tersebut. Kalau sapinya 5 ton, ya emasnya 5 ton itu harganya. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan di dalam tafsir surat Al-Baqarah akan diterangkan. Oleh karena itu jangan bertanya perkara-perkara, jangan meminta perkara-perkara yang sebenarnya kalau dibebankan kepada kita berat tidak? Berat. Berat. Pernah ada seorang sufi. Berdoa kepada Allah. Kenapa? Tahu ya, cerita sama kita. Mengeluh gitu. Ustaz mengeluh, Ustaz. Nah, berdoanya bagaimana? Ya Allah, kenapa aku masih diberi kesehatan? Saya pengin sakit, ya Allah. Kenapa saya masih diberi keluasan rezeki? Saya pengin fakir. Ajib, waduh. Kita yang ditanya begitu bingung. Aduh, yang lagi sakit aja pengin sembuh. Yang lagi fakir pengin apa? Pengin kaya. Nah, ini lagi kaya pengin fakir. Ya. Yang lagi sehat pengennya sakit. Ajib ini orang, masya Allah nih. Ya kan? Bingung kita. Ya. Nah kenapa demikian? Iya, saya khawatir. Kalau saya diberi kenikmatan, saya kufur nikmat. Jadi saya supaya masuk surganya lebih dulu. Ya gampang, Pak. Itu hartanya bagikan aja sama orang. Ya. Hartanya itu, yang punya jenengan itu mobil, kendaraan, rumah, sawah, kasihkan sama orang, kan fakir Anda itu, sudah selesai. Enggak usah mengeluh, enggak usah mengeluh berdoa begitu, enggak usah. Tinggal kasihkan aja ke orang. Ya. Dan subhanallah, ikhwana fillah nasakullah, baru tak omong begitu. Ya berat, Ustaz. Nah, itu berat gimana? Enggak usah doa, ya Allah, miskinkanlah aku, fakir. Enggak usah, itu hartanya kasihkan orang semua. Sudah terasa berat ya. Ini belum terjadi kan? Harus saran. Ya udah, Pak, hartanya dibagikan semua. Mobil bagikan, rumah bagikan, sawah bagikan. Berat. Nah, itu berat. Gimana? Maka jangan mengangan-angankan perkara yang kalau dia lakukan sebenarnya enggak mampu atau keberatan dalam melakukannya. Oleh karena itu, yang semakna dengan ini pula, nazar. Nazar itu makruh, walaupun melaksanakannya wajib. Ya, nazar. Kalau saya, misalkan apa, dapat anak laki-laki, saya berjalan dari Pemalang sampai Semarang, misalkan, tanpa sandal. Artinya, tinggal doa saja kepada Allah, ya Allah, berikanlah anak laki-laki. Selesai kan begitu? Selesai sudah, tinggal bersyukur kepada Allah kalau dapat. Nah ini akhirnya berat. Nazarnya makruh ketika kejadian dituntut. Ayo, nazar Anda jalan kaki dari Pemalang sampai Semarang tanpa sandal. Bisa enggak? Kan berat seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan berucap sesuatu yang akan berat untuk dilaksanakan oleh Anda. Jangan lakukan itu. Allah itu senang sesuatu yang mudah. Yasiru wa la tu'siru. Permudahlah, jangan persulit. Agama ini itu sudah mudah. Jangan dipersulit. Ya. Jangan dipersulit. Wa qala Muqatil ibn Hayyan, qala al-mu'minun, "Law na'lamu ahabba al-a'mali lillah fa'amilna bih." Seandainya kami tahu ada amalan yang paling dicintai di sisi Allah, kami akan amalkan. Fadallahumullah ala ahabbil a'mali ilaih. Yaitu Allah tunjukkan amalan yang paling Allah cintai. Tadi minta amalan yang paling dicintai Allah. Katanya mau mengamalkan. Nih diturunkan ayatnya. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Yaitu ayat yang ke-4-nya. Allah turunkan. Ya. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Berbaris-baris. Ya. Maju ke depan. Gak mundur. Coba, berat enggak? Berat. Jangan dibayangkan perang dulu seperti sekarang. Kalau sekarang kan orangnya duduk, ruangan ber-AC, dikelilingi oleh lapis baja, tombol. Rudalnya jalan. Itu zaman sekarang. Zaman dulu enggak. Zaman dulu berhadapan, pedang sama pedang. Tombak sudah meluncur, anak panah meluncur. Musuh di depannya dengan penuh strategi. Ini luar biasa. Sehingga perkara yang sangat berat untuk dilakukan. Ya. Makanya kita nasihatkan kepada kita semuanya. Khawarifidina azakumullah. Ya, syukuri keadaan keamanan ini. Karena kalau sudah nanti disyariatkan jihad ada seperti, belum tentu kita bisa. Belum tentu bisa kita bisa. Jangan-jangan malah ngungsi kitanya. Lari ngungsi. Ya. Fabayyana lahum fabtalau yawma Uhud bidzalik, maka setelah Allah jelaskan ini dan Allah uji benar-benar saat perang Uhud. Diberi oleh Allah. Nih, perang Uhud salah satu perang yang dahsyat atas kaum mukminin. Lawannya hebat. Terpukul mundur kaum muslimin. Ya. Inilah. Fawallaw 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam mudbirin. Dan sebagiannya akhirnya ketika perang Uhud sampai sebagian pasukan Nabi itu lari meninggalkan Nabi sendirian sedang perang di depan. Coba bayangkan kalau prajurit jenderalnya ditinggal. Kayak apa? Ya. Nah, inilah setelah mengangankan jihad Allah benar-benar turunkan itu kewajibannya. Itu perang Uhud. Dan berat. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus benar-benar kita syukuri keadaan, keamanan, ketentraman negeri kita. Dengan apa? Perbanyak amal soleh. Menuntut ilmu. Terus seperti itu maksimalkan. Ya, apalagi ya, belum tentu kita sanggup untuk menghadapi seperti orang-orang dahulu yang menghadapinya. Ya. Kita jangan bayangkan semangatnya saja. Tapi penderitaan kakek-kakek kita ketika mempertahankan negeri ini itu luar biasa. Ya. Baru ya Belanda kalah, Jepang turun. Jepang turun, ya, agresi Inggris turun. Digempur bertahun-tahun. Udah Inggris Belandanya udah pergi. ada lagi pemberontakan-pemberontakan yang lainnya. DI, apalagi komunis, PKI, dan macam-macam. Berat zaman itu, banyak orang kelaparan, ngungsi sana, ngungsi sini. Ya. Berat seperti itu. Bahkan kalau cerita ya apa namanya kakek-kakek kita, enggak ketemu saudara bertahun-tahun. Enggak ada SMS, enggak ada surat, enggak ada apa. Terpisahkan kerja rodi. Ya, kerja rodi terpisahkan ya. Saya masih ingat cerita dari kakek saya. Ketika berpisah dengan kakaknya, yang satunya buat jalan dendles sepanjang pantura, satunya ke Purwokerto. Bertahun-tahun, 4 tahun enggak ketemu. Subhanallah, udah ingatnya mungkin mati ini sudah. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin disyukuri sudah. Kalau kita kan taunya oh jalan ke Purwokerto sana, oh ini jalan dendles pantura, enak-enak saja. Tapi dulu luar biasa ma'asyiral muslimin perjuangan-perjuangan kakek-kakek kita, dan kita belum tentu ya setabah dan sesabar mereka. Jadi kita syukuri kenikmatan keamanan dengan kita banyak beribadah, menuntut ilmu, ibadah menuntut ilmu, bersedekah, zakat ya, supaya menjadi bekal ya nanti di akhirat kelak nanti. Ya, ini belum ada nih. Wa minhum may yaqul, di antara ulama ada yang mengatakan unzilat fi sya'nil qital. Ya, ayat ini turun mengenai perkara pertempuran. Yaqulu rajul, yaitu seseorang yang berkata qataltu wa lam yuqatil. Yang mengatakan aku akan berperang tapi enggak berangkat perang. Ta'antu wa lam yat'an. Aku akan apa? Tusuk musuh itu. Wa darabtu wa lam yadrib. Aku akan pukul musuh. Wa sabartu wa lam yasbir. Aku akan bertahan melawan musuh tapi nyatanya tidak. Karena apa? Semangat boleh, tapi kalau kenyataan berbeda. Ya. Orang kalau semangat menggebu-gebu, semangat, semangat, jihad, jihad, jihad. Padahal belum waktunya. Ketika berangkat, ya Allah rupanya susah, sakit, pisah dengan keluarga. Ya, maka ini adalah sebagai teguran bagi kita. Wa qala qadada wa dhahak nazalat taubihan, taubihan. Liqaumin kanu yaquluna qatalna wa darabna wa ta'anna wa fa'alna wa lam yakunu fa'alu dhalik. Kata Qatadah dan Dhahhak, ayat ini turun sebagai celaan orang-orang yang saat aman mengatakan kita akan perang, kita akan pukul mundur musuh, kita akan tebas mereka, kita akan lakukan ini itu, maju pantang mundur, tetapi nyatanya tidak melakukannya. Bahkan ketika ada perang mundur, walau mudbirin, berpaling dan lari terbirit-birit. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sama seperti iblis saat menyemangati perang Badar, menyemangati kaum musyrikin, oh serang Muhammad, oh itu seterusnya. Setelah lihat malaikat turun kabur sudah iblisnya. Nah itu seperti itu. Jangan sampai kita niru-niru yang begitu. Kita syukuri keadaan yang sekarang. Aman. Sudah kita perbanyak sholat, zakat, nuntut ilmu. Ya, nikmati saja keadaan yang aman ini. Nah, tolong dikumandangkan adzan. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi sudah beberapa penafsiran tentang asbabun nuzulnya. Ya. Tadi apa namanya? Sebagian ulama mengatakan itu adalah orang-orang yang beriman yang menginginkan amal soleh yang dicintai oleh Allah, setelah ditunjukkan oleh Allah jihad. Ya, mengangankan jihad, Allah tunjukkan jihad. Yaitu perang Uhud. Dan berat atas kaum muslimin saat itu. Ya, saat terasa berat Allah tegur. Ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Nah, penafsiran yang kedua dari asbab wurud, asbab nuzul dari ayat ini, qala Ibnu Zaid nazalat fi qaumin minal munafiqin. Kalau tadi mengenai orang yang beriman, kalau ini mengenai orang munafik. Kanu ya'udduna al-muslimin an-nasra wa lam yafuna lahum bidzalik. Yaitu mereka menyemangati orang-orang muslimin bahwasanya orang-orang munafik ini di pihak mereka, akan menolong mereka, akan mendukung mereka. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Sehingga berkata Malik an Zaid bin Aslam, lima taquluna ma la taf'alun fil jihad. Ya, yaitu kenapa kalian tidak kenapa kalian mengatakan apa yang tidak dilakukan, yaitu dalam jihad. Katanya menolong. Yaitu ketika seruan ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang beriman yang benar-benar iman. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang ngaku iman padahal tidak beriman. Begitu. Jadi kalau yang pertama benar-benar yang beriman. Kalau pendapat yang kedua ini mengatakan ya panggilan yang beriman ini orang-orang yang mengaku beriman padahal tidak beriman. Nah. Qala Ibnu Abi Najih an Mujahid lima taquluna ma la taf'alun ila qawlihi ka'annahum bunyanun marsus. فما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة. Ketika ada orang-orang Madinah, di antara mereka Abdullah bin Rawahah, qalu, mereka mengatakan, fi majlisin, dalam sebuah majlis, law na'lamu ayyal a'mal ahabu ila Allah la'amilna biha hatta namuta. Seandainya kita tahu amal yang paling dicintai oleh Allah, kami akan amalkan sampai mati. Fa anzalallahu ta'ala hadza fihim. Maka Allah turunkan apa? Jihad. Yaitu amalan yang paling Allah cintai, jihad. Maka kata Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, ini sahabat ya, bukan munafik. La abrahu hadisan fi sabilillah hatta amuta. Subhanallah, senantiasa aku perang seumur hidupku sampai aku mati. Sesuai dengan ucapannya sendiri. Kutila syahidan. Maka beliau pun ya terbunuh sebagai syahid di medan perang, di medan jihad. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ala hadatsana Abi qala hadatsana Farwah Ibnu Abi al-Mahra qala hadatsana Ali bin Mushir an Dawud bin Abi Hind an Abi Harb bin Abi al-Aswad ad-Daili an abihi qala ba'atha Abu Musa ila qurra'i ahli al-Basrah. Abu Musa diutus kepada pakar-pakar baca Quran dari penduduk Basrah. Fadakhala ilaihim minhum 300 rajul kulluhum qad qara' al-Quran. Maka masuklah dalam pasukannya Abu Musa 300 para penghafal Quran. Qala antum qurra'u ahli al-Basrah wa khiyaruhum. Kalian itu ahli Qurannya, orang Basrah dan terbaik mereka. Qala kunna naqra'u suratan kunna nushabbihuha bi ihdal musabbahat fa ansinaha hayra anni qad hafidtu minha ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kemudian beliau mengatakan, dulu kami membaca sebuah surat atau yang serupa dengan musabbahat yang diawali dengan kalimat tasbih subhanallah. Kemudian qadarullah, karena kesibukan terlupakan. Tapi yang hafal satu ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu melakukan apa yang kamu tidak kerjakan? Kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan? Fatuk tabu syahadatun fi anakihim fatus'aluna anha yaumal qiyamah. Maka ditetapkanlah dia syahadah, mati syahid di lehernya, tetapi dia ditanya mengenai itu pada hari kiamat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Yaitu para pakar-pakar Quran tadi, penghafal-penghafal Quran jumlahnya 300 orang. Mengangankan untuk jihad. Subhanallah. Ya sampai ada jihad, gak jihad-jihad. Sampai apa? Mereka kehilangan hafalan mereka. Ya. Ingatnya cuma satu ayat ini. yaitu surat As-Saff apa ayat yang kedua. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Fahada ikhbarun minallah bimahabbatihi ibadahul mu'minin idha stafu muwajihin li'a'da'illah. Ya. Ini adalah kabar dari Allah bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang beriman yang mereka berbaris-baris melawan musuh Allah fi humatil wigha, dalam keadaan dahsyatnya pertempuran, yuqatiluna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, man kafara billah, ya, melawan orang-orang yang kufur pada Allah, litakuna kalimatullahil ulia, untuk meninggikan kalimat Allah supaya yang tertinggi, wa dinuhu wadh-dhahir, supaya agamanya yang paling menang, al-ali, yang tinggi, ala sa'iril adyan, atas seluruh agama. Dari riwayat ini, ma'asyiral muslimin, pelajaran yang sangat penting bagi kita, tadi sanadnya sahih, seorang yang dia sudah menghafal Al-Quran, itu bisa saja nusia, dilupakan baginya, hilang sama sekali. Ini 300 orang yang menghafal Al-Quran, hilang. Kenapa hilang? Karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan. Dan gak ingat ayat apapun kecuali surat As-Saff ayat yang kedua ini. Lima takulun. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dan ini pun akan ditanya lagi pada hari kiamat. Maka perlu dijaga, ma'asyiral muslimin. Dan berdalilkan dengan ayat ini pula, Imam Nawawi rahimahullah. Jadi amalan sunnah, kalau itu perintah, hadis, walaupun hukumnya sunnah misalkan, wajib diamalkan minimal sekali, setelah itu jadi sunnah. Misalkan sholat malam ya, sholat malam kan sunnah. Kita baca keutamaan sholat malam, kerjakanlah walaupun satu kali. Dalam seumur hidup Anda. Setelah itu jadi sunnah. Dari sisi apa, kenapa harus diamalkan walaupun sekali? Karena kewajiban mengamalkan ilmu, selebihnya akan jadi sunnah. Ya. Sehingga kembali kepada yang awal, kalau memang kita belum diwajibkan atas sesuatu, kita jangan mengangan-angankan kewajiban tersebut. Belum tentu kita mampu, belum tentu kita sanggup. Ya, biasanya orang kalau lagi semangat itu enggak lihat kemampuan. Contoh salah satu sahabat, ya karena keimanan. Datang pada Rasulullah. Ditunjukkan ingin puasa yang paling bagus. Apa? Ya Rasulullah tunjukkan yang paling ringan. Karena Rasulullah itu yasiru. Wal tu'asiru. Ditunjukkan perkara yang paling mudah. Puasa apa yang paling mudah? 3 hari dalam sebulan. Semua ayam ibit. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini anak muda. Saya mampu ya Rasul, lebih dari itu. Kurang. Cuma 3 hari dalam 1 bulan. Terlalu sedikit. Ya udah, sumu yaumul itsnain wal khamis. Puasa Senin Kamis sudah. Zid ya Rasulullah, kurang wahai Rasul, kurang. Maka kemudian Rasulullah mengatakan untuk sum akhina Daud. Puasalah seperti puasa Daud. Ya, yaitu puasa sehari berbuka. Zid ya Rasul, tambah lagi. Saya kuat lebih banyak dari itu wahai Rasul. Dalam riwayat lain Rasulullah izinkan khusus bagi sahabat itu. Yaudah, laksanakan. Di atasnya Daud. Tetapi bagi yang lain, ia dikatakan afdolnya adalah Daud. Tidak ada yang di atas itu. Tapi khusus sahabat tadi, terserah. Kamu mau wisol, monggo. 1 tahun full puasa. Sanggup enggak? Waktu muda sanggup. Ketika sudah tua, nyesel. Karena apa? Bagi dirinya jadi wajib. Nah, makanya kembali kepada diri kita, ikhwan fi din azakumullah, ya jangan kita terlalu semangat, tetapi justru membuat kita susah di kemudian hari. Ya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ahabul a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang terus menerus dilaksanakan walaupun qal, sedikit. Walaupun sedikit. Tapi terus istiqomah, mudawamah, dilaksanakan. Itu lebih baik dibandingkan ya beramal banyak, tiba-tiba ditinggalkan. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah menasihati kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, la takun misla fulan. Kana yakumul lail fataraka. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Dulu rajin sholat malam waktu muda, setelah tua malah apa? Tinggalkan sholat malam. Jangan seperti itu. Ya. Jangan semangat di awal, loyo di akhir. Ya. Kalau kita tahu diri kita itu tidak mampu banyak, karena banyak kesibukan, atau memang apa namanya tubuh kita lemah, sedikit-sedikit yang penting terus. Rutin, dilaksanakan rutin. Itu lebih baik. Ya, dibandingkan langsung banyak tetapi ditinggalkan begitu saja. Jangan seperti itu. Ini bahaya. Ya. Nanti akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis. Qala al-Imam Ahmad hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Hashim قال حدثنا قال أخبرنا مجالد أن أبي والداك أن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم. Ada tiga orang, ada tiga golongan orang yang Allah tertawa kepada mereka. Ya, ini sifat fi'liyah. Ya, kita imani saja, nggak usah dikaifiyahkan bagaimana dibayangkan haram nggak boleh, dan nggak usah dipalingkan maksudnya tertawa adalah iradatul rahmah. Maksudnya mau memberikan rahmat, ya sudah, nggak usah, karena nanti akan berbenturan dengan hadis-hadis yang lain, akan berbenturan dengan hadis-hadis yang lain. Tinggal kita imani saja, ini sifat dzatiyah, apa sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah, ya sifat perbuatan ataupun sifat dzat Allah, ya kita imani sebagaimana datangnya. Dan tanpa dibagaimanakan, tanpa diserupakan, laisa kamitslihi syai. Wa huwas samiul basir. Itu saja sudah. Tertawanya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah tertawa dalam hadis ini, yaitu kepada tiga golongan orang. Yang pertama adalah rajul yaqumu minal lail. Orang yang salat malam. Yang kedua adalah kaum idza shaffu lis-shalah, orang-orang yang bersaf-saf saat salat. Ya, orang yang bersaf-saf untuk salat berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah kaum idza shaffu lil-qital, orang yang berbaris ya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kagum melihat mereka, bangga dan tertawa melihat mereka. Dan hadis tentang tertawanya Allah itu banyak. Salah satunya kisah ya, dua orang yang saling membunuh tapi kemudian Allah masukkan keduanya ke dalam surga. Itu juga yadhakullah, Allah tertawa. Nah, ini merupakan sifat fi'liyah. Dan kita imani saja. Ya. Jangan ditakyif, dibagaimanakan, ditasybih, diserupakan dengan makhluknya, jangan. Jangan juga ditahrif, dipalingkan maknanya, dita'til, ditolak maknanya. Ya. Itu jangan, tidak boleh. Kita imani saja. Murruha kama ja'at. Lewatkanlah sebagaimana datangnya. Lewatkanlah sebagaimana datangnya. Makna yadhak ya tertawa, ya sudah tertawa saja. Maknanya demikian, tidak usah dibagaimanakan. Nah. Sampai di sini dulu. Alafu minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beramal saleh dan istiqamah di atasnya, dan ditutup dengan husnul khatimah, terlindung dari azab kubur, azab neraka, dan masuk ke dalam surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.